Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Kita sudah atau akan memasuki al-mabhas as-salis, yaitu pembahasan ketiga tentang iman pada hari kebangkitan. Ya, iman kepada kebangkitan. Kita insyaallah pada pembahasan ketiga ini akan ada beberapa sub pembahasan. Yaitu ada 7 sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama adalah makna al-ba'ats. Makna dari kebangkitan itu apa? Kemudian yang kedua adalah dalil tentang kebangkitan, baik dari Al-Qur'an, sunnah ataupun secara akal. Ya, dalil akal itu apa? Kemudian yang ketiga, sub pembahasan ketiga adalah tentang al-haud, telaga Nabi Muhammad atau telaga yang ada di yaumul qiyamah, tentang sifat dan dalil-dalil yang ada. Kemudian yang keempat adalah pembahasan tentang al-mizan, timbangan. Adapun pembahasan yang kelima adalah tentang as-syafa'ah, syafaat. Kemudian yang keenam adalah as-sirat, ya. Kemudian yang ketujuh adalah al-jannatu wan-naru, jannah atau surga dan neraka, dan bagaimana kita mengimani keduanya. Itu insyaallah taala pembahasan-pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Adapun yang pertama, makna al-ba'ats, apa arti dari kebangkitan dan hakikatnya? Secara syariat, bahwasanya yang disebut kebangkitan secara syariat adalah ihya'ullahi lil mauta wa ikhrajuhum min kuburihim. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mengeluarkan mereka dari kuburnya. Itu artinya apa? Kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mengeluarkan mereka dari kuburnya. Hakikatnya apa? Hakikat dari kebangkitan dikatakan di sini wa haqiqatul ba'ats, dan hakikat dari kebangkitan adalah annallaha ta'ala yajma'u ajsadal maqburin allati tahallalat wa yu'iduha biqudratihi kama kanat summa yu'idul arwaha ilaiha wa yasuquhum ila mahsyarihim li faslil qada. Adapun hakikat dari kebangkitan, hakikat dari hari kebangkitan adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan jasad orang-orang yang sudah dikubur, yang sudah hancur. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan jasad orang-orang yang dikubur dan sudah hancur, mengembalikannya kepada bentuk semula. Berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yakni jasadnya dikembalikan yang tadinya sudah hancur kepada bentuk semula. Summa yu'idul arwaha ilaiha, kemudian ruh itu dikembalikan kepada jasad-jasad tersebut. Kemudian mereka digiring menuju mahsyar untuk diputuskan hukuman atas mereka. Nah, ya, ini adalah hakikat daripada apa? Al-ba'ats atau kebangkitan. Dikatakan di sini dalam surat Yasin ayat 78 dan 79. Darabalana wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah. Dan dia telah berbuat atau membuatkan buat kami sebuah permisalan, tapi dia sendiri kemudian melupakan penciptaan dia, yaitu manusia. Ya, manusia ya, melupakan penciptaan dirinya. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, berkata orang tersebut, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur berantakan dan sudah menjadi debu? Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, akan menghidupkan tulang-tulang tersebut zat yang telah menciptakan pada awal pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap setiap ciptaannya. Tidak akan ketukar. Ya, tulang-tulangnya itu tidak akan ketukar dengan yang lainnya, meskipun tahal lalat, meskipun hancur, meskipun berpecah-pecah. Sebagaimana juga pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim, ya. Ketika beliau ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala arini kaifa tuhyil mauta, Allah Nabi Ibrahim mengatakan arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min, berkata Allah, memangnya kamu itu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, benar, sungguh saya itu sudah beriman ya Allah, akan tapi supaya hati saya lebih tenang. Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik, kalau begitu rawatlah 4 ekor burung sehingga mereka menjadi jinak, ya kan? Maka Nabi Ibrahim mulai merawat 4 ekor burung. Kemudian akhirnya mereka diberi nama oleh Nabi Ibrahim. Thumma ja'al ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Kemudian beliau dikatakan thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan burung-burung ini di 4 buah gunung dengan cara dicacak-cacak. Jadi apa? Burung itu dibunuh, kemudian dicacak-cacak, dicampur, ya. Kemudian satu kelompok di gunung ini, satu kelompok di gunung ini, satu kelompok di gunung ini, satu kelompok di gunung ini. Summatuhunna yatina kasaya. Kemudian panggillah nama mereka. Niscaya mereka akan terbang mendekati kamu. Ya kan? Kemudian betul dipanggil namanya oleh Nabi Ibrahim. Semua kepala, ceker, ya, brutu, ya kan? Dan semua jeruan-jeruan yang ada, bulu-bulu yang ada itu terbang mendekati Nabi Ibrahim. Kemudian tampak di depan dia bagaimana brutunya si A ketemu dengan badannya si A. Langsung kepalanya, kemudian yang lainnya berbentuk menjadi satu begitu. Kemudian menjadi burung seutuhnya. Demikian juga si B, C, dan D. Ya, maka akhirnya Nabi Ibrahim semakin yakin. Tadinya sudah yakin, akan tapi akhirnya semakin tambah yakin. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau bersabda, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang. Inna rajulan hadarahul maut lamma aisa minal hayati awsa ahlah. Seorang sedang mengalami sakaratul maut. Ada seorang sedang mengalami sakarat al-maut. Lamma aisa minal hayati awsa ahlah. Tatkala dia sudah yakin bahwasanya kehidupannya tidak panjang lagi, maka dia pun berwasiat kepada keluarganya. Idza muttu fajma'u li hataban katsiran thumma auru naran hatta au qadu naran hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila azmi fakhuduha fathinuha wa daruni fil yami fi yawmi harin fi yawmin harin aw rahin fajama'ahu Allahu faqala lima fa'alta qala khashyatak faghafarahu Allah, ya, faghafara lahu. Ya. Suatu saat ada seorang sudah putus asa, artinya sudah dia yakin bahwasanya dirinya akan mati, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya, apabila saya mati maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, kemudian nyalakan api, kemudian bakarlah jasadku di dalam api tersebut, sehingga kalau dagingku sudah terbakar, kemudian tulangku sudah remuk, maka ambillah, kemudian gilinglah, serbuklah, jadikanlah saya itu serbuk, kemudian tebarkanlah saya di sungai, ya, tebarkanlah saya di sungai. di hari yang panas, di hari yang penuh angin, ya, sehingga supaya apa? Supaya bertebaran, ya, tidak berkumpul. Maka ternyata hari kiamat, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang tersebut. Fajama'ahullah. Allah mengumpulkan jasad orang tersebut dan ditanya oleh Allah, "Lima fa'alta? Kenapa engkau melakukan hal itu?" Khasyyatak. Saya takut kepada engkau ya Allah. Kalau saya bertemu badan-badan saya ini nanti akan engkau azab. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut, ya. Ini bukan berarti orang ini tidak percaya kepada kekuatan Allah, tidak. Tapi orang ini muta'awil, yakni dia berusaha bagaimana supaya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha semampu mungkin menjadi orang yang baik, tapi dia merasa amalannya belum cukup, maka akhirnya dia berwasiat untuk menghancurkan badannya. Ternyata apa? Allah bisa mengumpulkannya. Ini jelas dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mampu mengumpulkan tubuh seseorang meskipun sudah berhamburan. Nah, fadalatil ayat wal ahadits ala anna Allah taala yu'idul ajsada nafsaha wa yajma'u rufataha almutahallal hatta ta'uda kama kanat fayu'idu ilaiha arwahuha fa subhana man la yu'jizuhu syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan bentuk-bentuk jasad seperti semula dan akan mengumpulkan tulang-tulangnya yang sudah hancur berantakan dan akan mengembalikan ruh ke dalam jasad orang tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Suci, Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu pun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waqad jaa fi sunnati bayanu kaifiyatil ba'ats, dalam as-sunnah, dalam hadis diterangkan bagaimana tentang cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Wa annallaha yunzilu ilal ardi ma'an fayambutu bihi ahlul kubur, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air, ya, menurunkan air, fayambutu fihi ahlul kubur, sehingga orang-orang yang dikubur itu apa? Tumbuh. Kama yambutul ashabu ushbu wa qaddala ala dalika hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dan mereka orang-orang yang dikubur itu akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arbaun," antara dua tiupan sangkakala jaraknya berapa? 40, ya, jaraknya 40. Qal arbauna yauman, ditanya apakah 40 hari? Qal abait, ya, tidak. Qal arbauna syahron, kalau begitu mungkin 40 bulan, kata Rasulullah SAW, tidak. Qal arbauna sana, ataukah 40 tahun? Qal abait, tidak. Qal summa yanzilu yunzilullahu minas sama, kemudian Allah akan menentukan. Makanya para ulama mereka sulit untuk menentukan apakah itu 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun, ya, karena memang tidak ada jawaban yang pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas 40, ya, 40. Tsumma yanzilullahu minas sama yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida. Ya, illa 'azman wahida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit dan air, ya, dari langit diturunkan air, kemudian tumbuhlah mereka, orang-orang yang sudah dikubur, sebagaimana tumbuhnya sebuah biji. Dan ketahuilah, laisa minal insani syai'un illa yabla, tidaklah ada anggota tubuh manusia kecuali pasti hancur, semuanya hancur, illa 'azman wahida, kecuali sebuah tulang, ya, sebuah tulang. Wa huwa ajbudz-dzanab, dia itu adalah tulang ekor. Nek orang mengatakan apa? Cetek, begitu? Iya, tulang ekor. Yani tulang kecil di akhir tulang punggung. Ya, tulang yang kecil di akhir tulang punggung. Ya, tulang ekor. Kita punya ekor tapi enggak kelihatan. Nah, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dari situlah akan tumbuh semua makhluk atau akan tumbuh manusia pada hari kiamat. Itu bijinya manusia itu di tulang ekor. Semuanya hancur kecuali tulang itu tadi. Faqad dalla hadzal hadis ala kayfiyatil ba'ts wa anna ahlal quburi yabqauna fi quburihim 40 ba'da nafhatain wa huma nafhatul imata wa nafhatul ba'ts. Dari sini telah diterangkan bahwasanya orang-orang yang dikubur, orang-orang yang mati, mereka akan tetap tinggal di kuburan mereka selama 40 antara dua tiupan, ya, tinggalnya selama 40. Ya, ini tiupan yang pertama tiupan yang mematikan, tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Walam yajzim rawi bitahdidil arba'in, dan para rawi belum bisa memastikan yang dimaksud 40 itu apakah mahiyal murad bi arba'in au yawman au syahran au sana, apakah 40 hari ataukah 40 tahun ataukah 40 bulan. Wa ala annahu jaa fi ba'd riwayat annahu 40 sana, akan tapi ada di dalam sebagian riwayat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah 40 tahun. Kemudian, summa idza aradallahu ba'sal khalaik, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membangkitkan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala anzala mataran minas sama. Allah menurunkan hujan dari langit. Ja'a fi ba'd riwayat annahu mislu manir rijal. Datang dari atau disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya air yang diturunkan saat itu adalah seperti air maninya laki-laki. Ya, seperti air maninya laki-laki. Fayambutu ahlul kuburi min dhalikal ma kama yambutul usbu ba'da an fattat ajsaduhum fattata ajsaduhum ila ajbid dhunub ila ajbud dhunubi wa hadha bi khilafil anbiya fa inna ajsadahum la tabla kama taqaddama taqriruhu fatabayyana bi hadha haqiqatul ba'ats wa waqtuhu kayfiyatuhu wallahu ta'ala a'lam. Dari sini telah diterangkan atau telah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan jasad orang yang sudah mati sebagaimana tumbuhnya tanaman, ya, setelah jasad-jasad mereka itu hancur lebur kecuali apa? Tulang ekornya. Ini berlainan dengan kondisi para anbiya karena jasad mereka adalah utuh. Ya, jasad anbiya itu utuh. Jasadnya Nabi Adam sampai sekarang ada. Ya. Jasadnya Nabi Adam, bapak kita, ya, sampai sekarang ada. Jasadnya Nabi Nuh, jasadnya Nabi Hud, jasadnya Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi dan seterusnya semuanya ada, masih utuh. Nah, tidak dimakan oleh tidak dimakan oleh tanah. Pembahasan yang kedua adalah dalil tentang adanya ba'as. Apa betul toh adanya kebangkitan? Kita katakan na'am. Ya, dalal kitab wa sunnah ala ba'sillahi lil amwat. Jelas-jelas dalam Al-Quran dan sunnah ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami akan bangkitkan kalian setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu akan menjadi hidup. Nah, supaya kalian menjadi bersyukur. Ustaz, ini bukankah ceritanya Bani Israel yang ketika mereka dimatikan kemudian dihidupkan lagi? Naam, meskipun itu ceritanya Bani Israel, tapi menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan. Naam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah." Tidaklah penciptaan kalian dan tidaklah pembangkitan kalian kecuali hanya sama halnya, tidak ada bedanya. Ya, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian juga firman Allah taala di surat Taghabun ayat 7. At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsuna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum madzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir sama mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul bala wa rabbi, sungguh demi Allah, la tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ya, la tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Kemudian kalian akan diberitakan kepada kalian tentang perkara-perkara yang telah kalian kerjakan, dan hal itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa? At-Taghabun ayat 7. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang adanya kebangkitan, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa ya kan? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tufaddilu baina anbiya Allah anbiya illa, janganlah kalian unggulkan satu nabi dari nabi yang lainnya. Ya, fa innahu yunfakhu fis-sur, karena sesungguhnya pada kejadian ditiupnya trompet sangkakala, fayasiqu fayasaqu man fis-sama, semua man fis-samawati wa man fil-ardi, sehingga semua yang di langit dan di bumi semuanya hancur dan mati dan pingsan, illa man syaallah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunfakhu fihi marratan ukhra, kemudian ditiuplah tiupan yang kedua, fa'akunu awwala man bu'ith, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw fi awwali man bu'ith, atau termasuk golongan orang-orang yang dibangkitkan. Tapi ternyata apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza Musa akhidun bil arsy. Tapi ternyata aku lihat Nabi Musa sudah bergelayutan di arsy. Ya. Makanya para ulama berbeda pendapat ini, siapa yang dibangkitkan terlebih dahulu, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Musa. Para anbiya juga dibangkitkan. Ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang termasuk awal dibangkitkan. Makanya dia mengatakan fa ana awwalu fa akunu awwala man bu'is. Aku orang yang pertama kali dibangkitkan. Au awwala min au min awwali man bu'is, atau termasuk orang yang pertama kali dibangkitkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dalilnya jelas. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Shahihain, fa akunu awwala man bu'man yunshaqqu man tunshaqqu anhu al-ard, aku adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang pertama kali dibelah bumi untukku. Yakni bumi itu akan membelah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Nah, fadallal hadisan ala ba'sillahi lil amwat yaumil qiyamah, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan orang-orang yang mati pada hari kiamat. Adapun secara akal, tadi Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun secara akal, ya. Maka dari akal bisa diketahui bahwasanya kebangkitan itu adalah mengembalikan sesuatu yang sudah diketahui dan telah ada, iya kan? Kebangkitan itu adalah mengembalikan sesuatu yang sudah diketahui dan telah ada sebelumnya. Orang yang berakal akan yakin bahwasanya mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada tentunya lebih mudah dibandingkan menciptakan dari awal yang belum ada contohnya. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih mudah, membangkitkan kembali ataukah menciptakan dari awal? Siapa yang bisa menjawab? Sama-sama mudahnya bagi Allah, itu jawabannya, ya. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Kalau ditanya mana yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah. Tapi secara akal, kebangkitan membangkitkan kembali yang tadinya sudah ada lebih mudah. Wong menciptakan dari yang tidak ada saja sudah saja bisa, apalagi mengembalikan yang tadinya sudah ada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi muqarriranil ba'si wa wuquhi bi ibda'il khalqil insani wa nas'atihil ula bi annal qadira 'alal ibtida'i qadirun 'alal i'ada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya zat yang mampu untuk menciptakan pertama kali, maka dia akan mampu untuk mengembalikan. Kama haqallahu man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa ketika Allah Subhanahu wa taala tadi di awal ayat, ya kan, di surat Yasin, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, menjawab pertanyaan orang yang lupa akan penciptaan dia, siapa yang mengumpulkan tulang-tulang yang sudah hancur berantakan. Maka kata Allah, qul yuhyihal ladzi khalaqahu awwala marrah, akan menghidupkannya zat yang telah menciptakan pertama kali. Qul ahyahal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan mengembalikannya adalah zat yang pernah menciptakannya di pertama kali. Itu dalam surat Yasin. Kemudian juga dalam surat Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ciptaan makhluk, summa yu'iduhu, kemudian dia mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaih, dan ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan yang pertama. Ya, bahwasanya ternyata kebangkitan itu adalah dikembalikannya manusia dari kehancuran tubuhnya yang hancur, dikembalikan, kemudian diberi nyawa, kemudian dikembalikan nyawanya, kemudian dikumpulkan di mahsyar. Dan ini semuanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan benar adanya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan akal yang sehat. Adapun yang kedua adalah dikumpulkannya manusia, al-hasyr. Apa yang dimaksud dengan dikumpulkan manusia dan bagaimana dikumpulkannya manusia pada hari kiamat? Mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dibangkitkan dalam kondisi hufatan, uratan ghurla, ya, tanpa baju, tanpa sandal dan tanpa dikhitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum syai'a, dan kami kumpulkan mereka maka tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, yakni semua min awalil khalqi ila akhiril khalqi, dari awal manusia sampai akhir manusia, lam nughadir minhum ahada, ya, bukan syai'a, ahada, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kemudian juga dalam surat Ibrahim ayat 48, tsum yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar, pada hari bumi diganti bukan bumi yang sebelumnya dan juga langit-langit, dan mereka berbaris berbondong-bondong menuju Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Demikian juga dalil dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, tatkala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, yusharun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi hufat, yakni tanpa sandal, hufat, uratan, ya, hufat tanpa syai', yakni tidak memiliki apa-apa, hufatan, uratan tidak memakai baju, ghurlan tanpa berkhitan, yakni tidak berkhitan. Qultu, maka aku mengatakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, innisa warrijal jami'an, apakah wanita dan laki-laki akan dikumpulkan di tempat yang sama? Yang duru ba'duhum ila ba'din, kalau begitu satu akan ngelongok pada yang lainnya dong, iya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, al-amru ashaddu min an yandura ba'duhum ila ba'din, wahai Aisyah, sesungguhnya kondisi yang mereka alami sangat lebih dahsyat sehingga tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat satu sama lain. Ya, ini kalau kita katakan, jangankan melihat auratnya orang lain, lah memperhatikan auratnya sendiri pada hari itu saja tidak mungkin ada kesempatan. Yang dipikir adalah selamat dan tidak selamat. Ya, ini nafsi. Nah, jadi begitu, ini dalil menunjukkan bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda." Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa dan menggiring mereka atau mempersilahkan mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang tamu. Subhanallah, orang-orang bertakwa akan dikumpulkan dalam keadaan dihormati. Makanya Al-Imam At-Tabari, beliau meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan wa yauma nasyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, maka berkata Ali radhiyallahu taala anhu, ama wallahi ma yusharul wafdu ala arjulihim, ketahuilah sesungguhnya yang namanya tamu itu tidak akan dikumpulkan digiring di atas kaki mereka, yakni tidak disuruh jalan untuk bertemu kepada Allah, wala yusaquna sauqan, dan mereka tidak akan digiring. Tamu kok digiring? Ya, ini penafsiran siapa? Ali bin Abi Thalib. Walakinnahum yu'tauna binuqin lam yara al-khalaiqu mislaha. Tapi mereka nanti semua akan dinaikkan tunggangan. Ya, mereka tidak berjalan kaki, tapi mereka akan dinaikkan tunggangan. Dengan tunggangan yang belum pernah dilihat oleh makhluk sebelumnya. Alaiha rihalud dhahab, yang dia itu berhiaskan emas. Wa azimmatuha zabrojat, fayarkabuna alaiha, yang dimana tali kekangnya itu adalah zabrojat. Itu apa itu? Satu, wallahu alam. Ini satu yang sangat berharga. Fayarkabuna alaihi hatta yadribu abwaabal jannah. Mereka akan naik di kendaraan tersebut sampai mereka mengetuk pintu surga. Ya, subhanallah. Nah, ini adalah disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Adapun orang-orang kafir, alladzina yusharuna ala wujuhim ila jahannam, ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan dikumpulkan, diseret di atas wajah-wajah mereka menuju neraka jahannam. Mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat buruk tempat kembali mereka, dan sungguh sangat buruk jalan hidup mereka. Dalam surat Al-Furqan 34. Ini kebalikan. Orang-orang yang muttaqun akan dikumpulkan dalam keadaan dihormati, dimuliakan. Sementara orang-orang yang kufar, mereka akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehina-hinanya. Yauma wa nashuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Dan pada hari itu kami akan mengumpulkan mereka, ini orang-orang kafir pada hari kiamat, di atas wajah-wajah mereka dalam kondisi buta, bisu, dan tuli. Ini kondisi tentang al-hasyr, yakni tentang pengumpulan manusia. Adapun masalah keempat yang akan kita pelajari adalah al-haut, tentang telaga, yakni telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haut adalah mauridun azimun atahullahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil mahsyari yariduhu huwa wa ummatuhu. Haut, telaga, itu adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan letaknya di padang mahsyar. Ya, letaknya di padang mahsyar sebelum proses mizan. Ya, sebelum adanya timbangan kebaikan dan keburukan. Diterangkan bahwasanya dalam nas-nas yang ada bahwasanya sifat dari haut, ya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abrodu minat thalaj, dan lebih segar daripada es. Ya, lebih dingin daripada salju. Artinya apa? Lebih segar daripada es. Karena kalau lebih dingin toh, bukan setiap yang dingin itu nikmat, iya kan? Tapi kalau seger, masya Allah, iya kan? Es kelapa muda walaupun enggak seger, wah. Ini melebihi itu, iya kan? Abrodu minat thalaj, seger pokoknya. Ya, subhanallah. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal mesek, dan baunya wangi sekali, lebih wangi daripada kasturi. Subhanallah. Wa huwa fi ghayatil ittisa, dan sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Arduhu wa tuluhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Ya, panjang dan lebarnya sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahrin. Satu ujung ke ujungnya adalah jarak tempuh sebulan perjalanan. Subhanallah, luas sekali. Yamuddu ma'uhu minal jannah, sumber mata airnya adalah dari surga. Fihi mizabani yamudani minal jannah, ada dua mata air yang mengalirinya dari surga. Ahaduhuma min dhahabin wal akhar min fiddah. Mata air yang pertama adalah dari emas, dan mata air yang kedua adalah dari perak. Ya, ini apa? Kalau boleh kita bayangkan, mungkin pipa mengocornya itu adalah apa? Emas dan perak. Wa aniyatuhu ka'ada dinujumis sama. Dan jumlah apa namanya? Gelasnya itu adalah seperti bintang di, jangan di lautan, seperti bintang di langit. Ya, ini indah dan jumlahnya banyak. Ini tentang masalah haud, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haudi masiratu syahrin, ya. Telagaku adalah sejarah sebulan perjalanan, zawayahu sawaun, pojoknya sama, yakni satu dan yang lainnya panjang dan lebarnya sama, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, baunya rihuhu atyabu minal misak, baunya lebih wangi daripada kasturi, wa kizanuhu kanujumis sama, sedangkan gelasnya seperti bintang di langit. Man yashrabu minha, barang siapa yang minum darinya, fala yadhma'u abadan, maka tidak akan pernah haus selamanya. Ustaz, kalau begitu masuk surga nanti enggak haus lagi, buat apa minum? Orang itu di surga enggak kadang kelaparan, ikhwan. Ya, minum di surga itu bukan karena lapar, tapi karena apa? Bersenang-senang. Surga itu isinya lah, enggak ada kelaparan, enggak ada letih, enggak ada apa. Tidurnya untuk bersenang-senang, makannya untuk senang-senang, mereka tidak pernah kenyang, juga tidak kelaparan. Tidak buang air lagi, masya Allah itu kan. Sekarang kita makan lele goreng ngaruk sambel kekenyangan, gek ngono urus-urus, ya kan? Subhanallah. Kalau ini ndak, makan minum sepuasnya, istri 70 enggak pernah kecapean, ya subhanallah, ya kan. Bidadara, bidadari, ya kan, masya Allah. Ya ala kulli hal, demikian. Ya. Ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-kautsar adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan al-kautsar adalah al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Maka tidak bertentangan seperti itu, karena termasuk kebaikan yang sangat banyak di akhirat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah al-haud. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sudah membahas tentang haud, dan kita harus meyakini bahwasanya haud itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk umatnya. Dan juga para ulama mengatakan bahwasanya masing-masing Nabi memiliki haud. Ya, masing-masing Nabi memiliki haud, dan akan tertolak dari haud telaganya Nabi Muhammad SAW orang-orang yang merubah ajaran Islam. Ya, orang-orang yang merubah ajaran Islam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat akan datang kepada mereka orang-orang yang tertolak dari haudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ashabi, ashabi, ya Allah, mereka adalah umatku, kenapa kok mereka itu tidak boleh minum dari telagaku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tadri ma ahdasu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah sepeninggalmu. Yakni mereka qad badalu wa ghayyaru, mereka sudah merubah dan menukar ajaran agama kamu. Ingat, hadis ini adalah bukan hadis untuk mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru hadis ini adalah hadis yang untuk dalil yang mengatakan, dalil bagi orang-orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya adalah orang-orang yang tetap beriman sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang mereka yang mereka itu mengaku-ngaku Nabi Muhammad atau temannya atau pecintanya Nabi Muhammad SAW, tapi malah mencaci para sahabat, merubah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Justru mereka yang nanti akan diharamkan dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Adapun para sahabat radhiyallahu taala anhum waradu'an, radhiyallahu anhum waradu'an. Adapun sahabat adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha kepada mereka. Pembahasan selanjutnya adalah tentang al-mizan, timbangan. Apa yang dimaksud dengan timbangan? Al-mizan huwa mizanun haqiqi, lahu lisan, timbangan yang benar-benar dan memiliki apa? Ini jarum timbangan, dan memiliki dua kafatain, memiliki dua kifatain, memiliki dua buah daun timbangan. Tuzanu fihi amalul ibad, di dalamnya akan ditimbang amalan-amalan hamba. Fayarjahu bimisqali dzarratin min khairin aw syarr, dia itu akan bergoyang meskipun dengan amalan yang sedikit, yakni timbangan yang sangat apa, ikhwan? Timbangan yang sangat peka. Ya, amalan miskala dzarrah, miskala dzarrah yakni seberat biji sawi, timbangan mana yang bisa ngukur itu seberat biji sawi? Ini permisalan, yakni dimisalkan untuk sesuatu yang paling kecil, yang orang-orang mungkin saat itu fahamnya adalah miskala dzarrah dengan sebesar biji sawi. Kalau sekarang ditemukan atom, molekul, maka atom dan molekul itu bisa ditimbang. Kalau ada sebesar atau kebaikan sebesar atom, ya, keburukan sebesar atom, itu tetap bisa ditimbang. Ya, ini bergerak itu timbangan. Ini sangat-sangat sangat peka, ya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya wa nadhul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Akan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Ya, ini enggak ada, enggak akan mungkin kebaikan kecuali akan tercatat, akan dibalas, dan tidak ada mungkin keburukan kecuali tercatat dan bisa ditimbang, karena tidak ada kedzaliman, ikhwan. Ya, tidak ada kedzaliman, ya. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu. Jelas kan? Ini ada timbangan. Sebagian ulama atau para ulama berbeda pendapat apakah setiap orang itu timbangannya satu-satu ataukah hanya satu untuk semuanya. Yang rajih wallahu taala a'lam bis-shawab, timbangannya semua hanya satu. Wah, kalau begitu lama sekali, Ustaz. Iya. Ya, hari kiamat itu lama ngantre. Subhanallah. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam penimbangan. Demikian juga yang menunjukkan adanya timbangan pada hari kiamat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan oleh al-lisan, berat apabila timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat fil mizan. Ada timbangan enggak? Ada. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Ada timbangan. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim wa ghairihima dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, tentang sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya suatu saat Abdullah ibn Mas'ud tasallaqa araqatan. Beliau memanjat sebuah pohon arak, pohon siwak. Wa kana daqiqus saqaini, dan dia itu apa? Ini betisnya kecil, ikhwan. Betisnya kecil. Faja'alatir rihu taqaffu'ahu. Rih itu, angin itu kemudian menggerakkan kain ini, kainnya, sehingga tersingkap betisnya. Fadhahikal qaum, maka para sahabat yang lain ketawa melihat kecilnya betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimma tathakun, kenapa kalian ketawa? Qalu ya Nabi Allah, min diqqati saqai, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, karena kami melihat betisnya Abdullah ibn Mas'ud sangat sangat kecil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, lahuma, sungguh dua betis itu tadi, athqalu fil mizan, lebih berat timbangannya di mizan, min Uhudin, dibandingkan gunung Uhud. Ya, kenapa? Karena sering untuk ibadah, ya kawan. Kita punya kaki untuk bal-balan terus, ya kan, jalan kemana. Kalau kaki gak pernah digunakan untuk taat, mbok gede kaya ngopo, kekar kayak apa, itu ringan timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kaki kecil tapi untuk taat di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah, beribadah, akhirnya berat. Ini menunjukkan bahwasanya berat dan tidaknya timbangan tubuh kita di hari akhirat adalah banyak tidaknya amal soleh. Terus pertanyaannya, Ustaz, apa yang ditimbang? Yang ditimbang ada tiga macam. Yang pertama adalah amal. amalannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, kalimatani habibatani ila Rahman, ya, amalnya ditimbang. Ya, ini kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim akan ditimbang, diwujudkan kemudian ditimbang. Kemudian yang kedua adalah suhuful amal. Yakni lembaran-lembaran catatan amalan. Dalam satu hadis dikatakan, yang saya artikan secara langsung dari Abdullah bin Umar Ibn al-As, bahwasanya nanti suatu saat atau pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil seseorang dari kalangan umatku di depan para makhluk semuanya pada hari kiamat. Ya, kemudian akan ditebarkan, ditampakkan baginya catatan-catatan dia. Ya, dan panjangnya catatan, masing-masing catatan itu adalah maddul basar, sepanjang mata melihat. Berapa jumlahnya? 99 catatan. Masing-masing catatan apa? Semuanya panjangnya sepanjang mata memandang. Kemudian apa yang di dalamnya, ya ikhwan? Ya. Atungkiru min hadza syai'an. Catatannya buruk, ya ikhwan. Catatannya buruk. Yakni keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, atungkiru min hadza syai', wahai hambaku, apakah engkau mengingkari catatan ini? Kata hamba tersebut, tidak ya Rab, la ya Rab. Zalamaka katabati al-hafidhun, apakah malaikat pencatatku mendolimi kamu sedikit pun? Ya, ini ditanyakan satu persatu. Kata orang tersebut, la ya Rob, tidak wahai Rob, semua persis dengan apa yang saya kerjakan. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, alaka udrun aw hasanah, kamu punya alasan mungkin barangkali kenapa kamu melakukan semacam ini, atau mungkin kamu punya kebaikan simpanan. Maka fayabhatu, maka dia pun diam. Kemudian orang itu mengatakan, la ya Rob, tidak punya wahai Rob. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, bala innalaka indana hasanah wahidah, engkau masih memiliki simpanan kebaikan di sisiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan sebuah bitaqah kecil, tapi di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata orang tersebut, ya Allah, ya Rab, ma fa'alat hadhil bitaqah bihadhil bitaqat, apa yang bisa diperbuat catatan sekecil ini dibandingkan 99 catatan yang banyak? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la dhulma alaikal yaum, supaya anda tahu bahwasanya saya tidak akan mendolimi kamu sedikit pun. Kemudian ditimbang itu bitaqah yang kecil yang di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah dan 99 catatan. Fatashat bila ilaha illallah. Maka yang isinya la ilaha illallah menang. Ya, subhanallah. Ini masuk surga. Ini yang menunjukkan bahwasanya apa ya ikhwan? Yang ditimbang catatannya. Yang ketiga yang ditimbang adalah orang yang beramal, orangnya ya ikhwan. Ya, maka silakan gemukkan diri dengan amal soleh kan gitu, bukan hanya makan saja kan. Ya, tadi hadis dalilnya apa, ceritanya Abdullah bin Mas'ud, ya kan, jangan menggemukkan di badan di dunia saja tapi ternyata kopong melompong, lemari ini tok sing gede ning isine ora ono, ya ini cuma besar wadahnya tok tapi enggak ada isinya, subhanallah. Ya, nah, ini adalah pembahasan tentang mizan. Adapun pembahasan selanjutnya adalah tentang asy-syafa'ah. Ya, tentang syafa'ah. Syafa'at, apa arti syafa'at? Syafa'at itu artinya su'alul khair lil ghair. Ya, su'alul khair lil ghair. Yakni meminta kebaikan untuk orang lain. Itu artinya syafa'at. Saya memberi syafa'at Anda artinya apa? Saya memintakan kebaikan buat Anda. Saya sendiri enggak butuh, ya kan? Saya memberikan permintaan kebaikan buat orang lain. Wa syafa'ah indallah, yang dimaksud syafa'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah su'alullahi tajawuza 'anid dzunubi wal azam lil ghair. Yakni seseorang memohonkan untuk orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tadi diampuni dari dosa dan kejahatan. Ya, ini permohonan ampun seorang kepada Allah untuk mengampuni orang orang lain. Bisa dipahami? Naam, ya. Ini hakikat dari syafaat. Nah, ikhwan, syafaat itu ada dua syaratnya. Ya, syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah idnullah lisyafi', izin Allah untuk orang yang memberi syafaat agar dia bisa memberi syafaat. Jadi orang memberi syafaat harus ada izin dari Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dia. Kemudian juga dalam surat Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman irtada illa liman adinalah, dan tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Ini jelas bahwasanya orang yang bisa memberi syafaat adalah orang yang diberi izin. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah keridhaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Ya, keridhaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa limanirtadha. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, jelas sekali. Nah, di sini juga dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi memiliki doa yang makbul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi bersegera untuk menggunakan doa tersebut. Wa inni akhbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sementara aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku simpan doa tersebut untuk bisa menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Fa hiya na'ilatun insyaallah, maka syafaat ini akan diperoleh insyaallah setiap orang yang man mata min ummati, setiap orang yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Maka kata Rasulullah SAW, as'adun nasi syafa'ati bisyafa'ati yaumal qiyamah, alladhi qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas itu artinya bukan perasaan hati. Ikhlas itu artinya setelah dia mengucapkan, meyakini dalam hati, mengamalkan dengan jawarih itu. Karena apa? Kalau ikhlas toh amalan diterima atau enggak? Tidak. Harus adanya mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata ikhlas itu konsekuensinya adalah mutaba'ah. Konsekuensi dari mutaba'ah adalah ikhlas. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan bermanfaat. Nah, ini tentang syafaat. Kemudian apa jenis-jenis syafaat? Dilihat dari ditolak dan tidaknya syafaat ada dua. Syafaat terbagi menjadi dua. Apabila dilihat dari apakah syafaat itu diterima ataukah tidak diterima. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang tertolak. Ini syafa'ah mardudah. Syafa'ah mardudah. Apa artinya syafa'ah yang tertolak? Syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Mungkin yang memberi syafaat tidak berhak. Atau yang disyafaati orang kafir. Ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syafaat apa? Makbulah, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini berarti? Syafaat yang terpenuhi syaratnya. Ini apabila dilihat dari apakah syafaat itu diterima ataukah tidak diterima. Terbagi menjadi apa? dua, diterima dan tidak diterima. Adapun jenis syafaat dilihat dari sisi yang lainnya, maka ada sekitar 8 syafaat. Ya, ada sekitar 8 syafaat. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Ya, syafaat untuk ahlil mauqif, semua penduduk manusia yang tinggal di mahsyar saat itu. Supaya dipercepat peradilannya, ya. Tidak ada satu nabi pun yang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk satu kaum yang kebaikan dan keburukan mereka apa? Sama. Diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk satu kaum yang mereka sesungguhnya berhak untuk masuk ke dalam neraka, tapi diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ya, yang nomor berapa tadi? 3. Adapun yang nomor 4 adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat penduduk surga dari yang rendah menuju ke atas. Tadinya yang ketiga adalah orang yang tadinya harusnya berhak masuk ke dalam neraka tapi tidak jadi masuk. Yang keempat adalah untuk naik derajat. Yang kelima adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk satu kaum yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Dan yang keenam adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan azab. Seperti syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Dan ini khusus. Nomor 1 dan nomor 6 adalah syafaat yang khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 dan nomor 6. Adapun yang nomor 7 adalah syafa'atuhu fi ahlil jannati an yu'dhan lahum bidukhulil jannah. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ahlul jannah boleh masuk ke dalam surga. Iya kan? Karena surga itu ada pintu dan ada penjaganya. Harus diketok. Siapa yang ngetok? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedelapan adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sehingga mereka diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya bisa keluar dari neraka. Nas'alullah an yasula syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, kesempatan kepada kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan selanjutnya sebelum terakhir, ya, sebelum terakhir adalah jisr. Ya, jisr. Saya mohon tambahan waktu sekitar yakni 2 jam. Ya. Ya sekitar 2 jam. Kalau sisa banyak ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Saya minta waktu 2 jam. Syukur-syukur selesai dalam 10 menit. Ya. Adapun pembahasan selanjutnya adalah jisr. Apa itu jisr? Jembatan. Apa yang dimaksud dengan jembatan? Jembatan itu adalah jisrun mamdudun alamat ni jahannam. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Yariduhul awwaluna wal akhirun, yang akan dilalui oleh semua orang. Wa huwa tariqu ahlil masyari lidukhulil jannah, dan dia itu adalah jalan satu-satunya penduduk mahsyar untuk masuk ke dalam surga. Makanya siapa yang enggak mau lewat jisr? Siapa yang tidak mau lewat jembatan ini? Ada yang mau, ada yang tidak mau lewat jembatan ini? Ada yang tidak mau? Mau tidak mau harus mau. Karena kalau ingin masuk surga harus lewat jembatan ini, enggak bisa lolos, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan setiap dari kalian pasti melewatinya. Sebagian ulama mengatakan, lo kalau begitu masuk ke dalam neraka semuanya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Naam, sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi yang benar adalah bahwasanya mereka pasti melewati al-jisr, yakni jembatan yang terbentang. Mau tidak mau. Wa in minkum illa waridha. Adapun ulama yang mengatakan bahwasanya mereka pasti melewati neraka, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan melewati neraka tapi apinya tidak terasa panas. Itu sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mereka pasti akan masuk ke dalam neraka, semuanya masuk tapi tidak terasa panas. Tapi yang rajih wallahu taala a'lamu bis-shawab adalah wa in minkum illa wariduha, artinya adalah kalian semua akan melewati jembatan. Buktinya apa? Ayat berikutnya ya, summa nunajjil ladina taqau wa nadharu dhalimin fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim masuk terperosok ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih diterangkan intinya bahwasanya sifat dari jisr itu adalah sebuah jembatan yang sangat kecil, ada kuminas syar, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan sifatnya licin, ikhwan, licin menggelincirkan. Di samping kanan kirinya ada khattatif, yakni apa, semacam candolan-candolan atau apa, pengait-pengait yang akan mengait orang yang lewat di atasnya. Sehingga orang yang nanti dia amal solehnya, dia orang yang istiqomah di dunia, dia akan cepat melalui jembatan tersebut. Tapi orang yang berlambat-lambat di dunia dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia pun akan lambat di as-sirat. Wah, kalau begitu Ustaz, saya akan lari sekencang-kencangan gandol kancane, enggak bisa. Ya, enggak bisa gandol kancane. Nanti ada orang itu yang yusabbat sampai kepengkok begitu. Ya, ini jalannya gini. Merangkak tapi pakai ini, nun sewu, pantatnya. Merangkak, ya ini apa? Ngesot. Subhanallah. Wah, ngesot kita bangkit enggak bisa. Yang gandoli bokongmu itu adalah amal burukmu. Ya. Jadi kayak orang yang jalan ketimak-ketimi itu karena amalnya buruk di dunia. Nah, orang nanti ada yang ngesot sehingga mudah sekali untuk dikait dengan kaitan-kaitan tadi. Sampai di ujung jembatan, dia menengok ke belakang. Alhamdulillah alladzi najjani minki. Apa kata dia? Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari engkau, wahai neraka. Tapi badannya sudah hancur remuk. Lagi mana wong merayap? Subhanallah. Maka nas'alullah an yuwafiqana ila ilmin nafi' wal amali saleh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk cepat-cepat dalam beramal, mengamalkan amal saleh. Taib ikhwan, pembahasan selanjutnya adalah al-jannatu wan-nar. Al-jannah adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muttaqin, sedangkan an-nar adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuffar dan kafirin munafikin. Jannah adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'inda jannatul ma'wa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka ya bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bagaimana kita beriman kepada surga dan neraka? Dengan tiga perkara. Dan dengan ini kita akhiri pembahasan kita walhamdulillah. Kemudian setelah itu kita membahas tentang buah dari beriman kepada hari akhir sekilas. Ada tiga perkara supaya keimanan kita dengan surga dan neraka itu benar. Yang pertama, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya, dan bahwasanya surga adalah untuk orang yang bertakwa dan neraka adalah orang-orang kafir, untuk orang-orang kafir dan munafik. Kita ulangi, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya keduanya benar adanya, dan surga untuk orang yang bertakwa, neraka adalah untuk orang yang kafir dan munafik. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtial anhar khalidina fiha abada. Surat An-Nisa 56 dan 57. Tolong dicatat ya, surat An-Nisa 56 dan 57 ini adalah dalil yang menggabungkan satunya, satu dengan yang lainnya, antara surga dan neraka. Surga untuk siapa dan neraka untuk siapa. Nah, adapun yang kedua, yakin bahwasanya keduanya sekarang ini sudah ada. Yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya keduanya ini, surga dan neraka, sekarang sudah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, "U'iddat lil muttaqin." Telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa yang telah disediakan? Surga. Jadi surga sudah u'iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran 133. Sementara neraka dikatakan dalam surat Al-Baqarah 24, Al-Baqarah 24, u'iddat lil kafirin, telah disediakan, ada. Demikian juga dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannati faraitu aktsara ahli al-fuqara." Saya suatu saat menengok ke dalam surga. Lihat, berarti surga sudah ada. Saya suatu saat ditampakkan pada saya surga, "Faraitu aktsara ahli al-fuqara." Saya melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Ya. Saya melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin dan ibu-ibu. Wattala'tu finnari, dan aku suatu saat ngelongok ke neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya. Faraitu aktsara ahlihan nisa, dan saya lihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya surga neraka sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah i'tiqad, yakin bahwasanya surga dan neraka itu kekal, tidak hancur. Kenapa? Karena sebagian orang mengatakan surga itu sementara, neraka itu sementara. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kekal. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Mereka dan orang yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata-kata abada menunjukkan selama-lamanya, artinya apa? Tidak akan mungkin punah. Ya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar, yudkhulullahu ahlal jannati jannatah, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa ahlan nari nara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Thumma yakumu muadzinun bainahum, kemudian ada seorang penyeru di antara mereka, fayakul, dan menyerukan, ya ahlal jannati la mautu wala ya ahlal jannati la mauta, wahai penduduk surga tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar la mauta, wahai penduduk neraka tidak ada kematian. Kullun khalidun fima huwa fi, semuanya kekal di dalam kondisinya masing-masing. Ini hadis riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Belum ditambah lagi tentang hadis disembelihnya kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun buah dari keimanan kita kepada hari akhir, ada tiga perkara. Yang pertama adalah al-hirs ala ta'atillah raghbatan fi thawabi dhalikal yaum wal bu'di an ma'siyatihi khaufan min iqabi dhalikal yaum. Semangat dalam melakukan taat kepada Allah karena mengharapkan pahala, dan semangat dalam menjauhi kemaksiatan karena takut siksaan pada hari kiamat. Ini yang pertama, semangat melakukan ketaatan dan semangat menjauhi kemaksiatan. Yang kedua adalah hiburan bagi seorang mukmin, karena terkadang dia kehilangan kenikmatan dunia, tapi ingat bahwasanya kenikmatan akhirat masih menunggu dia. Ngelamar enggak jadi-jadi, iya kan? Sehat enggak sembuh-sembuh, ya, sakit enggak sembuh-sembuh. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan 70 bidadari bagi dia. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan yang tiada taranya di 70 bidadari di akhirat, dan menyediakan kenikmatan yang tiada taranya di akhirat kelak. Jadi ini adalah hiburan bagi orang-orang mukmin. Biarlah sengsara di dunia, tapi bahagia selamanya di surga. Naam, demikian. Ya, yang ketiga adalah seorang mukmin merasa betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kebaikan sekecil apapun akan dibalas dan sebesar apapun keburukan pasti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita kepada al-yaum al-akhir, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala, wa nas'alullah an yajma'ana fi jannatihi an-na'im kama jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Allahumma amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.